بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين المسلمات، مجددها لرحمة الله سبحانه وتعالى. في دلالة سبوع حديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر، فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدق، وواساني بنفسه ومالي، فهل أنتم تاركوا لصاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لصاحبي؟ فما أوذي بعدها، أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. daripada أبي الدرداء رضي الله عنه، kata dia: pada satu hari aku duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza aqbala Abu Bakr akhidan bi tarafi thawbihi. Tiba-tiba mai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Nabi mai berpegang baju Nabi. Ini satu cerita. Abu Darda radhiyallahu anhu, dia cerita. Abu Darda ni tuan kena ingat, dia ni itu satu cerita panjang sebenarnya. Dia kena buang daerah masa pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Abu Darda, pasal apa? Pasal dia tak puas hati. Dia kata Sayyidina Umar Al-Khattab waktu jadi khalifah ada ambil kesempatan menghimpun kekayaan. ni Abu Darda, dia kata Umar Al-Khattab semasa jadi khalifah ada ambil kesempatan bila ada puasa, dengan puasa tu dia ada ambil kesempatan untuk buat rukyah. Sedangkan Umar tidak begitu. Jadi Umar radhiyallahu anhu marah ke dia, dia kena buang daerah. Ini Abu Darda, cerita dia panjang. Dia cerita dekat kita satu hadis yang kita duk baca lagi. Kata Abu Darda, kuntu jalisan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari aku duduk di tepi Nabi, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, iz aqbala Abu Bakr, tiba-tiba mai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq akhizan bi tarafi thawbi, mai duduk tepi Nabi, duduk pegang tepi baju Nabi. Hatta abda an rukbatih, lama kelamaan makin gue duduk himpit Nabi sampai berlaga lutut dia dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk-duduk dengan sahabat-sahabat. Abu Darda adalah majlis itu, tiba-tiba Abu Bakar main-main masuk, main himpit, duduk rapat dengan Nabi, duduk pegang tepi baju Nabi, duduk buat pegang tak mau lepas. Lepas itu rapat-rapat-rapat sampai berlaku lutut Abu Bakar dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, amma sahibukum faqad ghamar. Nabi bila tengok Sayyidina Abu Bakar buat pelaku macam tu, masuk main lagu duduk himpit dia, himpit lagu duduk pegang baju dia, duduk buat tak mau lepas, lepas tu main duduk berlaga lutut dengan dia. Nabi rasa macam ada tak kenal dia ni. Maka Nabi kata, amma sahibukum faqad ghama. Nabi kata, adakah sahabat hampa ni ada marah apa-apa dekat siapa-siapa ke? Ha, itu maksudnya. Maksudnya Nabi nak kata, aku ada marah dekat siapa-siapa ke? Maksud dia apa? Aku ada marah dekat Abu Bakar. Gani main duk himpit aku, main duk pegang baju aku, duk gelintir satu macam, main duk belagak lutut dengan aku. Aku ada marah dia ke? Nabi tanya macam tu. Fasallama. Wa qala inni kana baini wa baina Abdul Khattab syai'un. Abu Bakar As-Siddiq bila dah Nabi kata begitu, fasallama, dia bagi salam dekat Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia kata inni kana baini wa baina Abdul Khattab syai'un. Dia kata cerita dia macam ni, saya dengan Umar Al-Khattab ada sedikit masalah, ada hal antara kami. Dia ada satu masalah dengan Sayyidina Umar Al-Khattab, ataupun dalam bahasa kasar kita kata dia ada clash dengan Umar Al-Khattab. Kerana sedikit perselisihan, kerana sedikit pergeseran Umar Al-Khattab ni, Abu Bakar As-Siddiq rasa guilty sangat-sangat. Dia merasa bersalah. Maka dia mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia himpit Nabi sampai rapat dengan Nabi, dia pegang baju Nabi, dia belaga lutut dia dengan lutut Nabi. Kelakuan satu orang yang rasa sangat bersalah. Fa asra'tu ilaihi, dia kata cerita dia macam ni, aku termarah dekat Umar Al-Khattab ni. Aku ni terlanjur marah kepada Umar Al-Khattab. Summa nadimtu, dia kata ya Rasulullah, saya menyesalkan. Tuan-tuan, bila tawuan ni dia close, dia rapat sangat, kalau jadi apa-apa tak boleh tidur malam. Saya cerita macam tu. Apatah lagi Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar Al-Khattab rapat mereka ni, tak tahu nak cerita. Kita dengan kawan kita ni pun kalau close, kalau rapat, kalau jadi apa-apa ni, Balik rumah pun tak senang, makan nasi pun tak senang, nak tidur malam pun tak senang, dia rimas satu macam. Sampai bini kita kata, awak bang, ada masalah apa? Saya kata, aku ni tak ada sebab ni aku pergi jadi hal dengan kawan baik. Bini dengar macam tu, bini kata apa? Bini kata, telefon dia lah, minta maaf, selesai-selesai. Apa dia pun tengok tu rimas ni. Tengok kegelisahnya lelaki ni. Itu kita. Ini Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar Al-Khattab, dua orang kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi mengadu dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ada sikit masalah antara aku dengan Umar. Fa asra'tu ilaihi, aku terlanjur pergi marah dia. Summa nadimtu, tapi aku menyesal apa yang jadi ini. Fasa'altuhu an yaghfira li, aku dah jumpa dengan Umar Al-Khattab ni, aku minta maaf dekat dia. Fa'aba alayya, dia tak mau maafkan aku. Ubakah kata, aku dah terlanjur pi marah dia, aku dah terlanjur pi marah Umar Al-Khattab ni, lepas tu aku menyesal, aku pergi cari balik Umar ni, aku minta maaf dekat dia. Fa'aba alayya, tetapi Umar Al-Khattab enggan, dia tak mau nak maafkan Abu Bakar As-Siddiq. Fa'aqbaltu ilaih, Abu Bakar kata, kerana itulah aku main jumpa dengan tuan ni. Aku cuba nak minta maaf dekat Umar, Umar tak mau maafkan aku. Pasal itulah ni yang saya main ni, saya nak mengadu benda ni kepada tuan, ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaghfirullahu laka ya Aba Bakr, yaghfirullahu laka ya Aba Bakr, yaghfirullahu laka ya Aba Bakr. Nabi ulang tiga kali. Nabi kata, wahai Abu Bakar, Allah sudah pun memaafkan engkau. Wahai Abu Bakar, Allah maafkan engkau. Wahai Abu Bakar, Allah memaafkan engkau. Daripada hadis ni, ulama mengambil satu kesimpulan. Apa dia? Kalau kita jadi hal dengan kawan kita, kita dulu minta maaf. Dia nak maaf atau tak maaf, kita pulang dekat dia. Kita settle. Pasal apa? Saya berdalilkan kepada hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kalau zaman hari ini senang lagi. Pasal apa kata senang lagi? SMS adalah. Kalau jadi hal dengan kawan kita dan nak pergi depan muka dia, nak suar tangan, nak minta maaf, ni berat. SMS. Lepas berikan dia, pukul 2 pagi pun tak apa. Tahu kira, aku minta maaf dekat ni. Saya terbuang, aku tak suka sekali dengan cantik. Mungkin masa dia tak maaf kita, dia maki kita pula pasal kacau dia tidur pukul 2 pagi, tapi pelan-pelan dia akan berikan kita. Sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, mereka tak boleh macam tu. Mereka bila jadi hal, dan berjumpa. Umar Al-Khattab, dia rasa dia tak salah. Maka dia tak mau nak maafkan Abu Bakar. Abu Bakar sedih sangat berjumpa Nabi SAW. Dia mengadu dekat Nabi. Nabi kata, yaghfirullahu laka ya Aba Bakr, Allah ampunkan engkau wahai Abu Bakar. Main satu kisah lain, dia kata, summa inna Umar nadima fa'ata manzila Abi Bakr. Umar pula menyesai. Menyesai pasal apa? Pasal Abu Bakar main jumpa dia, Abu Bakar suar tangan, minta, mengalah dengan dia, minta maaf dekat dia. Dia tak mau nak maafkan Abu Bakar. Lepas tu dia rasa bersalah. Ini satu benda yang ada pada sahabat Nabi, tak pernah ada kat kita. Kita kalau dah tak puas hati, bawa mati. Bawa sampai ke mati, tak puas hati. Kerah hati kita sampai macam tu. Nama kata nak mengaku salah ni, nama kata nak mengalah ni, bukan kita. Kalau aku mengaku salah, kalau aku mengalah, jangan panggil aku langsung. Hai, garang. Kita main, dia jadi di rumah nak tak? Sebut nama ni. Kalau aku nak minta maaf dekat dia, jangan panggil aku sambulin. Kerah hati apa? Umar Al-Khattab, Abu Bakar meminta maaf dekat dia. Dia tak mau bagi maaf. Pasal apa? Hati panas lagi. Tak lama lepas tu dia sejuk. Dia kata awak tu buat macam ni. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sangat Nabi percaya. Nabi bagi dekat dia gelaran itu. Title As-Siddiq Nabi bagi. Apakah yang aku tidak boleh terima dia minta maaf ni? Summa inna Umar nadima fa'ata manzila Abi Bakr. Dia menyesal, dia pergi rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Fasa'ala atamma Abu Bakr. Bila main di rumah Sayyidina Abu Bakar, dia tanya orang ada. Dia kata, adakah Sayyidina Abu Bakar ni? Faqalu la. Sahabat-sahabat ada kata, tak ada. Abu Bakar tak ada. Abu Bakar belum. Fa'ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kata Abu Bakar pada rumah, dia pergi mana? Dia pergi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cantik sahabat. Abu Bakar As-Siddiq tadi pun sedih apabila dia terlanjur marah Umar Al-Khattab, lepas tu dia menyesal, dia pergi minta maaf, Umar tak mau maaf dia, dia rujuk siapa? Rujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar Al-Khattab dalam marah ni dia tak boleh nak terima Sayyidina Abu Bakar minta maaf dekat dia. Bila dia sejuk, dia pergi cari Abu Bakar nak bagi tahu, kata dia pula nak minta maaf. Abu Bakar tak ada, dia pergi cari siapa? Dia pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manisnya kehidupan sahabat ni, manis dia apa dia? Bila jadi masalah, Allah dan Rasul tempat rujuk dia. Kita hari ni, masalah ni bukan macam masalah yang ada zaman Nabi. Masalah kita hari ni kronik. Tapi malangnya kita orang Islam hari ni tidak jadikan Allah dan Rasul tempat rujuk kita. Ini tidak kita. Kita tidak cari Allah, kita tidak cari Rasul, kita tidak tengok Quran, kita tidak tengok hadis dalam nak menyelesaikan masalah kita. Maka akibat daripada, daripada satu masalah jadi 10, daripada 10 masalah jadi 100, daripada 100 masalah tak tahu berapa banyak masalah dia ada. Bertimbun-timbun masalah kita. Pasal rojokkan kita tak cari. Bila dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasallama Umar Al-Khattab bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'ala wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatama'ar. Bila Umar mai, dia bagi salam dekat Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah, muka Nabi jadi merah menyala. Nabi nak marah. Kenapa Nabi nak marah? Pasal Abu Bakar pergi minta maaf dekat hang, hang tak mau bagi maaf dekat dia. Hangnya orang macam mana? Bila dia dengar suara Umar, Umar mai bagi salam dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni spontaneously, secara spontan, muka tu jadi muka marah. Macam kita lah tuan-tuan. Kita dengar anak kita, kita larang tak dengar, larang tak dengar. Benar kita kata jangan buat hatu, dia pergi buat. Bila jadi masalah, dia main kat kita, menyala muka kita. Menyala muka kita. Kita kata, dah ayah kata dah dekat hari. Menyala muka ni. Nabi SAW, dia yang tarbiyah, dia yang didik, dia yang asuh sahabat-sahabat ni. Dia dah beritahu dekat sahabat semua. Kalau salah minta maaf. Kalau dah minta maaf, orang yang diminta maaf mesti memaafkan orang ni. Tiba-tiba Umar tidak buat macam yang dia suruh. Bila Umar main rumah dia, bila Umar bagi salam dekat dia, merah muka Nabi SAW. Hatta ashfaqa Abu Bakr. Kebetulan Abu Bakar tu ada tadi ni. Dia pergi jumpa Nabi, dia pergi mengadu, dia jadi hal dengan Sayyidina Umar. Dia sebab dia sadar lah pasal dia terlanjur marah Sayyidina Umar. Dia dah minta maaf, Umar tak mau maaf dia. Dia tu ada di tepi Nabi. Bila Umar mai, Umar bagi salam, muka Nabi merah. Abu Bakar As-Siddiq yang tu ada sebelah ni, hatta ashfaqa Abu Bakr. Dia jatuh simpati pula dekat Umar. Dia rasa apa? Dia rasa kerana dia umat nak kena marah dengan Nabi. Tuan-tuan. Yang kata sahabat Nabi ni macam tu. Dia rasa dia bersalah ni. Umat Nabi pitunjuk muka marah ni. Bersiapa? Bersiapa? Kalau tak kerana aku main mengacung. Kalau tak kerana aku main mengadu dekat Nabi. Nabi tak marah umat macam ni. Muka Nabi ni. Dia pun dah baca lah. Ini muka marah. Dia jatuh kesian kepada Umar Al-Khattab ni. Fajata ala rukbatayhi. Abu Bakar impit Nabi lagi. Dia rapat lagi kelutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, wallahi ana kuntu adlan. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, aku salah dalam hal ini. Cantiknya peribadi itu. Dia ulang di situ dua kali, marratain. Dia kata, ya Rasulullah, wallahi ana kuntu adlan. Ya Rasulullah, demi Allah, aku yang salah dalam hal ini. Jangan marah Umar. Peristiwa tu cantik. Dia telanjung pergi marah Umar. Umar sudah naik angin. Dia sudah minta maaf. Umar tak mau maaf dia. Dia berkata dekat Nabi SAW, wallahi ya Rasulullah, aku yang salah. Dia kata, jangan marah Umar. Dia defend kawan dia. Okey, so, kawan jatuh masa tu nak pijak atas lah. Kita dengan kawan ni sama kerja. Dah dia pergi jatuh, pijak ke belakang pula. Pelik persahabatan kita hari ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ba'athani ilaikum faqultum kadzabta. Nabi beralih kat sahabat lain, ada ramai ni. Nabi kata apa? Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan aku menjadi Nabi kepada hampa semua. Faqultum kadzabta. Sebahagian daripada hampa kata engkau pembohong. Hampa kata dekat aku, kata aku bohong. Ingat balik cerita apabila Nabi SAW panggil adik-beradik berhimpun di kaki Safa. Nabi naik berdiri di atas kaki bukit Safa. Nabi kata apa? Nabi kata, kalaulah aku bagi tahu dekat hampa, tak terbalik bukit ni ada sepasukan musuh nak main serang kita. Hampa percaya lah cakap aku. Oh, jawab ramai-ramai ni, dia berkata, Muhammad, engkau seorang yang benar. Apa juga engkau katakan saya. Nabi kata, aku dilantik oleh Allah menjadi Rasul. Dengar-dengar begitu, Abu Lahab pegang batu punggai. Nabi kata apa? Apabila aku dibangkitkan oleh Allah kepada kamu, faqultum kadzabta. Sebahagian hampa kata aku bohong. Wa qala Abu Bakr sadaqa. Abu Bakar kata apa? Kalau itu Muhammad kata, dia betul. Ni yang kata Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, bulan ni bulan apa? Bulan Rajab. Bulan Isra' dan Mi'raj. Siapa dia manusia pertama yang mengakui cerita Isra' dan Mi'raj ni betul? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tapi cerita tak masuk akal. Cerita kata semalam Nabi duduk-duduk di tepi Kaabah, tiba-tiba mai Jibril. Nabi duduk ada di rumah, tiba-tiba mai Jibril buka bumbung rumah Nabi, ambil Nabi buat pi tepi Kaabah, operate Nabi sallallahu alaihi wasallam. Basuh hati Nabi dengan air zam-zam, pasang balik, tutup balik dada Nabi yang dibuka tadi, dan Nabi dibawa dalam satu perjalanan jauh iaitu Isra dan Mi'raj. Sebahagian sahabat Nabi yang dah beriman kepada Allah, dah percaya kata Nabi itu Nabi, belum mai cerita macam ni bunyi di mulut. Dia kata apa? Eh, dia kata Muhammad ni duk habang benda hak elok-elok dah buat dah, dia pergi merapu macam ni. Sebahagian. Eh, dia kata sebelum ni duk habang elok lah. Ramai lah boleh duk ikut, boleh duk percaya apa yang dia kata. Awak yang hari ni pergi duk buat cerita kahut marut macam ni. Sebahagian. Sebahagian lagi kata apa? Aku takat sebelum ni aku terima apa yang Muhammad kata. Kalau main macam ni, hari ni aku isytiharkan. Aku tak terima dia sebagai Nabi. Ada. Bila sampai cerita ni kepada Abu Bakar As-Siddiq, dia tanya satu soalan aja kepada orang yang menghabar ni. Dia kata, siapa yang cerita benda ni? Hang dengar daripada orang atau hang dengar daripada Nabi sendiri? Kawan ni kata, aku dengar daripada mulut Nabi SAW. Abu Bakar kata apa? Sadaqa Rasulullah. Kalau Nabi kata betul. Kalau Nabi kata betul. Nabi SAW bila Mekih ni clash antara Abu Bakar dengan Umar apa semua ni, bila ada Umar main Nabi nak jadi marah dan sebagainya, Abu Bakar pergi himpit Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ana kuntu azlam, aku yang salah, jangan marah Umar. Dia dengar macam tu, Nabi kata apa? Apa ingat tak Nabi Khadir dekat orang lain? Apa ingat tak Abu Bakar As-Siddiq ni, siapa dia ni? Di waktu orang kata aku penipu, di waktu orang kata aku bohong, dia kata aku ni manusia macam ni ni. Di waktu semua orang, di waktu sebahagian orang, di waktu setengah orang tolak aku. Wa qala Abu Bakr sadaqa. Wa wasani bi nafsihi wa mali, bahkan dia berkorban untuk aku dengan nyawa dia dan harta benda. Nabi kata, hampa ingat tak waktu aku minta supaya hampa infak, hampa bagi sedikit duit hampa untuk digunakan di dalam perang Tabuk. Islam tak ada duit pada masa tu. Nabi minta, Nabi kata, siapa-siapa yang ada lebihan duit, bantu kita nak turun dalam perang Tabuk. Abu Rizik bagi banyak mana, dia bagi semua harta dia. Umar bagi setengah harta dia. Abu Bakar bagi semua. Nabi tanya dia, hang tinggal apa dekat keluarga hang? Dia kata, aku tinggal Allah dan Rasul. Manusia macam ni, hamba nak kata apa dekat dia? Nabi bela Abu Bakar As-Siddiq ni habis-habisan. Fahla antum tarikuni sahibi. Nabi kata, macam ni punya sahabat, hamba nak tinggal dia apa? Nabi kata macam tu. Kalau macam ni dia sahabat, macam Abu Bakar As-Siddiq ini, kalau macam ni punya sahabat, gamakkah sampai ke hati hampa, hampa nak tinggal dia? Fahal antum tariku li sahibat? Hampa nak tinggal ke sahabat yang macam ni ni? Hampa nak tinggal ke? Nabi ulang maratain, dua kali. Fama uziya ba'dah. Selepas daripada tu, tidak ada siapa lagi yang sanggup menyakiti hati Abu Bakar As-Siddiq. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Kesimpulan hadis itu apa, tuan-tuan? Satu, sahabat, kalau dia rasa dia terbuat salah, dia rasa dia terbuat satu benda salah, sahabat segera menyesal. Itu sahabat. Dia terbuat satu benda salah, cepat-cepat dia pasal rasa menyesal. Bahkan sahabat-sahabat Nabi ini apa dia? Bukan seorang. Bahkan masing-masing rasa menyesal. Bukan Abu Bakar saja rasa bersalah, Umar pun rasa bersalah. Masing-masing sanggup tahan diri. Aku yang bersalah, bukan kawan aku salah. Yang kedua, pada hadis itu dapat kita faham bahawa dalam kehidupan sahabat-sahabat Nabi ni, tempat rujuk mereka, reference mereka, Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak rujuk tempat lain. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Yahya bin Al-Jazzar radhiyallahu anhu, kata dia, daqalan nasun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala ummi salama faqalu ya ummal mu'minin hadithina an sirri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qalat kana sirruhu wa alaniyatuhu sawa'an summa nadintu faqultu أخشيت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فلما دخل أخبرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسن لي أو كما قال حديث صحيح رواية إمام أحمد كتى يحيى بن الجزار لكتى ستحذي سكمبلا سهبات ما أمه isteri Nabi yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah ni dipanggil dia Ummu Salamah pasal suami mula dia nama Abu Salamah. Walaupun dia dah kematiannya, suami dia mati, Nabi meminang dia, dia jadi isteri Nabi, Nabi tetap panggil dia Ummu Salamah. Satu respect kepada suami dia. Tapi bila suami dia mati, menangis dia, dia pergi jumpa Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, qad mata Abu Salamah, daripada suami aku, Abu Salamah meninggal. Naik. Nabi pergi di rumah dia, Nabi pergi tengok mayat Abu Salamah, Nabi doa. Nabi doa kata apa? Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu minal mahdiyin. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah apa-apa dosa Abu Salamah ini, angkat dia duduk sama-sama dengan golongan yang mendapat hidayah Allah. Nabi kata dekat Abu, dekat Ummu Salamah, dekat isteri dia ni, Nabi kata, wahai Ummu Salamah, jangan sedih sangat. Allah akan ganti satu orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ummu Salamah kata apa? Dia kata, Ya Rasulullah, ada lagi ke orang yang lebih baik daripada suami aku Abu Salamah ni? Dia sangat baik. Habis aidah dia semua selesai, Nabi pun meminang dia atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi masih panggil dia Ummu Salamah. Hadis ni dia kata apa? Sekumpulan sahabat mai ke rumah Ummu Salamah, faqalu ya ummul mu'minin hadithina an sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang pergi di rumah Ummu Salamah ni tanya dia. Dia berkata, wahai Ummul Mukminin, wahai Ummu Salamah, cuba cerita mai dekat kami apa-apa yang engkau tahu tentang rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita mereka kami, kami teringin nak tahu apakah satu benda yang menjadi rahsia Nabi yang kalau boleh cerita kat kami, kami boleh, kami boleh ambil pengajaran. Qala kana sirruhu wa alaniyatuhu sawa'an. Ummu Salamah kata, Nabi hampa ni, dia yang hampa tak nampak dengan dia yang hampa tak nampak sama. Tak ada rahsia. Maknanya Nabi SAW ni tidak ada rahsia. Dia ni macam mana apa tengok dia, belakang apa pun dia macam tu. Maknanya Nabi ni tidak hipokrit. Kita tak, kita kadang-kadang orang tengok kita masa di masjid ni bagus dia ni. Balik dia rumah terajar bini terguling 3 kali. Oh. Dia rumah lain, di masjid lain. Kita ni kadang-kadang, oh, depan kawan-kawan ni, tanya siapa pun angkat ibu jari, tampak. Oh, santuri ni macam mana? Ni, bagus. Pergi tanya anak bini dia, isi kata nak cakap pun buat berdosa kami, aman boleh. Dia kata kalau nak cakap pun buat berdosa kami, tu ada masalah. Waktu di masjid, dia potret, dia nampakkan diri dia ni kira cukup best. Hakikat sebenar dia lagu lain. Whereas Nabi SAW bila sekumpulan sahabat ditanya isteri dia Ummu Salamah, ditanya Nabi SAW ni macam mana, maksudnya di belakang kami Nabi ni macam mana, jawab Ummu Salamah, dia kata apa? Kana sirruhu wa alaniyatuhu sawa'an. Nabi ni hak tersembunyi, hak terang sama. Depan mata hampa-hampa nampak dia lagu mana, belakang pun dia lagu tu. Dia tidak hipokrit. Kalau kata hampa nampak mata hampa kata dia bagus, dia memang bagus. Kalau mata hampa nampak Nabi kuat beribadah, Nabi memang kuat ibadah. Kalau hampa dengar cakap Nabi ni macam satu orang yang ikhlas, Nabi memang ikhlas. Nabi ni lagu mana hampa nampak, lagu tu dia. Kata hadis ni, summa nadimtu. Ummu Salamah, lepas dia pergi bercakap lalu tu dekat orang yang tanya dia, dia rasa dia dihambat benda tu. Faqultu afshaytu sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata masya-Allah, dia kata aku telah menyiarkan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah tercerita dekat orang tentang hal Nabi di rumah. Seolah-olah itu benda rahsia, itu benda yang sangat privacy, itu benda yang tak sepatutnya aku bercerita dekat orang. Masya Allah, dia kata aku dah tercerita satu benda yang sepatutnya menjadi privacy, itu hidup aku dengan Nabi SAW. Ummu Salamah ni sudah rasa guilty, sudah rasa bersalah. Qalat, kata Ummu Salamah, falamma dakhala, bila Nabi balik rumah, Nabi masuk dalam rumah, akhbartu, dia terus cerita kepada Nabi. Oh, ini yang kata isteri Nabi ini, jujurnya begitu, dia sangat transparent. Apa yang dia dah cerita kepada orang, dekat apa dia rasa bersalah, lambat Nabi balik aja, Nabi masuk, akhbartu, aku cerita dekat Nabi. Ya Rasulullah, aku minta maaf banyak-banyak. Tadi semasa tak ada rumah, tadi ada orang main. Dia bertanya tentang perihal kau di rumah macam mana. Aku sudah cerita dekat mereka. Sedangkan ini rahsia. Aku dah buka dekat mereka. Aku dah beritahu, kata engkau depan mata dan belakang mata engkau serupa aja. Engkau sama. Minta maaflah, aku dah tercerita benda ni. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ahsanti. Nabi kata bagus apa yang hamba itu, tak ada salah. Hadis ni nak cerita dekat kita, kata ni yang kata isteri Nabi, tadi cerita sahabat Nabi Abu Bakar Umar, ni yang kata isteri Nabi ni pula macam tu orang dia. Kalau dia terbuat satu benda yang pada penilaian dia, dia rasa salah, dia rasa sangat bersalah. Dan tanpa segan silu dia mengadu kepada Nabi SAW, cerita tentang apa yang dia buat. Dia cerita, dia terangkan semua-semua kepada Nabi SAW tanpa sembunyi apa-apa. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Nak beritahu dekat kita ni apa dia? Tajuk yang kita fokus malam ni apa dia? An-nadama. Ataupun rasa menyesal apabila terasa macam buat salah. Sebuah hadis riwayat daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, kata dia, najaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan idza subhi, faqultu ya Rasulullah amirni, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha amana wa khizyun wa nadamatun yawm al-qiyamah illa man akhadaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha, atau kama qala hadis riwayat Imam Ahmad. Abu Dzar kata, satu malam tu aku menyendiri bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai subuh. Nabi ini jadi kebiasaan dia suka i'tikaf di masjid. Bulan puasa lebih lagi. Bulan-bulan biasa pun biasa bagi Nabi. Nabi ambil lama-lama sekali, ambil satu malam saja duduk di masjid. Yang tiga. Lelah mata sah, jaga bangkit, tahajud dua rakaat. Abu Dzar dapat peluang ni. Pernah dia kata, najaitu, aku menyendiri, aku dengan Nabi aja dalam masjid. Daripada malam sampailah kepada ila subuh, sampailah subuh aku duduk ada dengan Nabi. Faqultu, aku kata dekat Nabi juga, ya Rasulullah amirni. Abu Dzar ni dia ambil peluang, dia dengan Nabi aja duduk dalam masjid malam tu. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah amirni, tak bolehkah hejas tengok kok mana bagi saya jadi ketua? Amir. Amir maknanya apa? Ketua. Amir. Amir ni maksudnya lantiklah saya, bagilah saya jadi ketua apa-apa. kadang-kadang pun ketua kelas ke, ketua tingkatan ke, ataupun dia kata sudah hari raya dekat, tak boleh gabung saya tentang mana. Amir ni pagi nak jadi ketua. Sumpah dapat peluang duduk dengan orang duduk nanti orang jadi ketua ni, ambil benda tu daripada mulut dia. Dia kata, ya Rasulullah, amirni, ya Rasulullah, tak bolehkah bagi satu peluang, bagilah saya jadi ketua apa-apa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha amanah. Nabi kata, Abu Zar, jadi ketua ni amanah. Kita jangan sekali-kali melihat jawatan ketua ni sebagai satu tasyrif, satu benda yang menjadi kemuliaan kita. Tapi kita kena lihat jawatan ketua ni sebagai satu taklif, satu beban yang Abu Hajar bawa kita. Kalau kita duduk dalam servis apa-apa jabatan apa-apa, kita 20 tahun jam di pangkat tu tak naik, ada hikmah dia. Kalau ikut nafsu nak naik, kalau ikut hati kita nak ni, aku dah lama ni, junior aku dah potong ni, apa ni aku duduk meletak tahun ni, kita nak naik tu. Nabi kata apa? Innaha amanah. Ketua ni adalah amanah. Wahidir wa nadamatul yawmal qiyamah. Bahkan lebih teruk daripada tu, Nabi kata orang yang jadi ketua ni, wahidir akan menjadi satu punca kehinaan dia, wanadamah, dan juga penyesalan dia, yawmal qiyamah, pada hari kiamat. Bila dia ada dunia ni, dia pegang jawatan ketua, tiba-tiba dia tidak memenuhi amanah jawatan itu, akhirat itu, jawatan itu menghina dia. Di hari akhirat esok, jawatan itu menjadi satu penyesalan bagi dia. Dia kata, kalaulah hari itu aku tak jadi pun tak maaf. Illa man akhadaha bihaqqiha. Nabi kata, melainkan orang yang mendapat jawatan itu, sedangkan jawatan itu memang hak dia. Dia tak buat naya siapa-siapa, dia tak pergi tenang siapa-siapa, dia tak pergi pemburuk siapa-siapa untuk nak dapat jawatan tu. Jawatan tu mai kat dia. Wa addan ladhi alaihi fiha. Dan apabila dapat jawatan itu, dia tunaikan amanah jawatan itu mengikut kehendak Allah dan Nabi-Nya. Dia selamat. Kalau tidak, pangkat jawatan apa dia pegang tu rebah dekat dia di hari akhirat. Dia dengar hadis ni, Rasulullah, kita tak jadi apa-apa. Dan sebuah hadis riwayat daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ma min rajul yadi amra asharata fama fawqa dhalik illa ata Allah azza wa jal maghlulan yawm al-qiyamah yaduhu ila unuqi fakkahu birruhu au baqahu ismu awwaluha malama wa awsatuha nadama wa akhiruha khizyun yawm al-qiyamah au kama qala hadis riwayat Imam Ahmad. Saya nak pilih raya ni, dia kena baca hadis-hadis ni. Abu Umamah kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, satu orang laki-laki yang masa hidup di atas dunia, dia ada memimpin 10 orang atau lebih. Maksudnya dia ketua. Siapa yang masa di atas dunia, dia ada menjawat jawatan ketua. Dan yang dia jaga di bawah dia tu, asyarah sana fawqa dhalik. 10 atau lebih orang. Illa atallahu azza wa jalla maghlulan yawm al-qiyamah yaduhu ila 'unuqi. Hari akhirat esok, dia dibawa ke depan Allah dalam keadaan tangan dia terbelenggu di tengkuknya. Macam kita kata orang surrender. Kalau dia atas dunia, dia ada pegang apa-apa jawatan sebagai ketua. Dan di bawah dia ada 10 orang atau lebih. Dia mengatakan Allah di hari akhirat esok dalam keadaan tangan dia duduk di tengkuk. Macam orang serendah. Pergi di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kata apa? Fakkahu birru. Bila jadi macam tu, kalau dia masa jadi ketua, yang dia buat hanyalah kebaikan. Maka kebaikan itu menjadi penyebab dia lepas daripada kesusahan. Au awbaqahu ismu. Ataupun dengan jawatan yang dia pegang tu, dia tidak tunaikan kehendak jawatan itu, maka tidak amanah dia terhadap jawatan itu, menyebabkan dia menanggung dosa di akhirat. Nabi SAW kata, awaluha malamah. Yang kata pegang amanah, pegang jawatan ini, mula-mula, maksudnya masa di atas dunia, malamah. Duk kena mati orang. Ini hakikat jawatan. Kita jadi orang bawah senang. Kita pergi jadi ketua susah. Orang kata daripada jadi toke baik jadi kuli. Bagaimana kuli hari-hari duk fikir cukup bulan nak gaji. Senang. Jadi toke dia duk fikir ujung bulan nak cari duit nak bayar gaji. Susah. Tapi ramai orang nak jadi toke. Sama dengan jadi ketua, dengan jadi orang yang dipimpin. Semua bukan nak jadi ketua. Tak cukup syarat, tak layak pun nak jadi ketua. Perangai macam jemuan pun nak jadi ketua. Bila dia naik, dia duduk di bangku tu, dia jadi ketua. Perangai macam jemuan, malamah. Nabi kata apa? Dia kena mati. Nampak pinang ni pula. Lagi cantik. Dia buat tangan dia tu, memang kena. Apa? Enam harga. Apa punya malamah. Nabi kata atas dunia kena mati. Wa awsaquha nadamah. Di hujung-hujung duk pegang jawatan itu, nadamah, menyesal. Hilang hari itu aku terima jadi calon. Memang menyesal. Hilang dia kata. Menyesal. Wa akhiruha khizyun yawm al-qiyamah. Hari akhirat hina dia di sisi Allah. Pasal apa? Pasal jadi ketua tidak tunai amanah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nak abang apa dia? Nak abangnya menyesal ni ada satu benda yang tak dapat lari daripadanya. Tapi kalau sekiranya ada dalam diri kita ni menyesal, maka menyesal itulah satu kebaikan untuk kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ambil yang akibat daripada apa yang kita baca. Okay. Satu yang paling penting apa dia? Biarlah kita jadi manusia yang apabila terbuat salah, kita menyesal. Pasal apa? Pasal menyesal itu adalah taubat. Rasa menyesal itu, Nabi kata, an-nadamatu taubat. Menyesal itu taubat. Jangan jadi orang yang bila buat salah, tak menyesal. Mempertahankan salah dia. Ini orang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 19. Muka surat 209. 209 bab maja'a bil istidar aindal jima'. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan berselimut sewaktu bersetubuh dengan isteri. Tajuk ni. Okay. Dia kata suami isteri ini apabila nak adakan hubungan suami isteri, pastikan dalam keadaan istitar. Istitar ni maksudnya bertutup ataupun berselimut. Ketahuilah saudaraku, seorang yang beristeri itu tidak sunyi dia daripada tidur dengan isteri. Itu standard. Menikah kalau tak tidur dengan bini, tahu. Dan kata dua dari pejabat agama, nak cerai. Bila hantar ke unit kaunseling, kaunselor tanya. Dia tanya suami, dia tanya isteri asin-asin. Dia tanya isteri ni apa hal? Dia kata ni hamba menikah seminggu. Pasal apa main tuntut cerai daripada suami? Pasal apa? Dia kata, saya Nak abang ni, nak abang kat Tok Kadi, nak abang dekat kaunselor ni, nak cari perkataan abang tu. Saya tak tahu nak sebut perkataan. Tok Kadi kata, cakap. Apa benda cakap, saya nak kena dengar ni. Dari saya ni, kalau ibadah kereta baru, plastik mentak koyak lagi. Nak abang yang tu, nak cari perkataan tu, perkataan nak cari tu, nak bagi dengar tu, tertib. Oi, Tok Kadi kata kereta baru. Zahir saya plastik pun tak koyak lagi. Ay, pasal apa? Suami saya LGBT. LGBT tau, isu hangat lah ni. LGBT. LGBT. Lesbian. Gay. Bisexual. Dengan transseksual. Berapa kata? Transnasional. Berapa dia tu? Saya pun tak tahu. LGBT ni. Kaunselor pun dengar-dengar, oh dadah, astagfirullahaladzim, dia dah. Siapa yang plastik tadi? Duk tanya yang tu pula. Tak lagi. Yang tu, something wrong somewhere. Ada masalah. Dalam hal biasa, bila suami isteri, bila berumah tangga aja berlaku benda ni. Maka ini pun satu perkara yang dituntut oleh syarak. Bila menikah, dia kata, bersama itu, agama suruh. Ugama suruh Sayyidina Umar Al-Khattab apabila hantar tentera dia pergi ke perbatasan, hantar pergi perang. Dia diselidik ni, rakyat ada ada. Dia tanya anak perempuan dia sendiri. Dia kata, kamu, berapa lama kamu boleh tahan tanpa disentuh oleh suami kamu? Dia tanya. Anak dia bagi tahu, saya maksimum, dia kata setakat 2 bulan. Umar terus keluar arahan, tentera yang dihantar pergi ke medan perang tidak boleh lebih daripada 2 bulan. Kena balik. So, nak mengambil kira tu, nak mengambil kira keperluan fisiologi manusia. Islam begitu. So, dia beritahu di sini, dia kata apabila satu orang telah berumah tangga, dia kata maka benda ini disuruh oleh syarak. Di antara benda-benda yang wajib dipenuhi apabila berumah tangga ialah persoalan ini, dia kata. Maka tiap seorang yang beristeri itu baik adab masa tidur dengan isterinya. Tapi dia kata dalam nak melakukan hubungan suami isteri ini, dia kata ada tak boleh pakai mencinggi begitu saja, tak boleh. Dia ada cara dia, dia ada peraturan dia. Dan hendaklah berperangai malu dan sopan kepada orang yang boleh nampak perangai di antara suami isteri itu. Pasal apa? Pasal walaupun duduk dalam bilik itu laki dengan bini saja, tapi Islam kata ada hal lain boleh duduk tengok lagi. Bukan maskodan. Dan ni, aduk ada sama dengan kita. Siapa dia? Malaikat Allah Al-Muqarrabun. Dia ada. Setidak-tidaknya respect dia. Respect ya. Jangan dibuat tak ketahuan. Apabila satu orang itu nak tidur dengan isteri, maka janganlah sama-sama bertelanjang muka. Dia tulis ni, saya nak kena baca juga. Yang tu yang dia tu kata bulan lepas ni, tajuk ni, ni nak baca ke tak baca. Sebab Syekh Idris Al-Marbawi ni, dia orang utara kita ni. Jadi dia sebut ni kira straight forward dengan tu aja. Baru orang Penang dengar, puas. Kan? Bila dia kata, dia sebut berak. Sebut berak kita ni dengar kuat. Berbanding dengan kata, buang air. Dengar macam tak lawan. Dia, jadi ini Syekh Idris Al-Marbawi. Dia orang utara. Dia bila orang utara, dia kena sebut tu bagi kejap betul. Jadi maafkan saya, Syekh perkataan-perkataan yang dia baca ni. Baik, dia kata bahkan maulah bersetubuh itu, dia kata bertutup di dalam satu selimut. Nah, dia kata jangan piduk buat tak senonoh ni, pakai selimut. Dia kata, jika lu keduanya laki isteri itu bertelanjang di dalam satu selimut itu, maka itu tidak menjadi celah pada syarak. Kalau bawah selimut tu, lu mana tak apa. Jangan tentang selimut di jatuh kaki, itu tak senonoh namanya. Begitu. Kerana ini memeliharakan adab dan mempunyai malu orang yang berbuat yang demikian itu. Jadi bila kita ni sentiasa ingat ni malaikat ada, malaikat tengok aku, kita tak buatlah tak senonoh tu. Bersalahan jika kalau bersetubuh dua laki isteri itu dengan tiada selimut dan tiada bertutup, maka tiada sopan dan tiada malu namanya. Ini tak malu kalau buat kerja dulu. Dengan sebab pada masa dia memperbuat yang demikian itu, sungguh pun tiada dilihat oleh manusia, tetapi dilihat oleh jin dan malaikat. Jin dengan malaikat tengok, jadi respect dekat mereka. Jangan sampai buat macam tu. Maka sudahlah dia menjadi orang yang tidak malu. Tak malu kepada apa? Kepada Allah, kepada malaikat Allah dan makhluk-makhluk Allah lain-lain. Bermula dalil menunjukkan suruh tutup badan laki isteri di waktu jima itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, An ibn Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wat-ta'ari, fa inna ma'akum man la yufariqukum illa 'inda al-gha'id wa hina yufdi ar-rajul ila ahli fastahyuhum wa akrimuhum. Maksudnya diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia jauhkan dirimu daripada telanjang bogel dua laki isteri pada waktu jima dengan isteri. Itu perkataan dia. Jangan buat macam tu. Bahkan hendaklah pada waktu jima itu berjima di dalam selubung. Dah, maksudnya selimut. Kerana bahawasanya ada serta kamu itu malaikat yang tidak bercerai dengan kamu segenap masa dan segenap waktu, melainkan berenggang malaikat itu dengan kedua kamu, iaitu sewaktu isteri, iaitu laki isteri pada waktu berah. Kata ada dan duk kata dia tulis, dia kata malaikat, dia kata time ni dia cup zat dia pergi ke lain. Pasal apa? Masuk jamban, dia sebut ni. Berak terus dia. Kan? Malaikat tak ada benda tu. Dia kata. Pasal apa? Malaikat dia tak suka benda-benda tak elok, kotong, kenci, busuk, malaikat tak suka. Dia tak ada. Jangan pula saat pergi orang nasgai, bila dia baca hadis ni, oh, dia kata tadi dalam jamban malaikat tak ada. Ada otak jahat dah main. Ada kata kalau dulu tu, boleh bawa perempuan pergi berzina dalam jamban, malaikat dia tak sempurna tu, dia tak tulis. Maka dengan kerana salah faham hadis ni, hari ni toilet market Calimpang penuh dengan kondom sampai tak kumat. Untuk ada kawan-kawan duk kerja NPSP, Majlis Perbandaran Seberang Perai, pergi tanya sekali-sekali report, pergi buat operasi, pergi cuci tu toilet awam, tandas awam di market, tak ada benda lain, jumpa benda tu ya. Nak kata dia tak baca hadis langsung kah, dia baca hadis ni dia salah faham kah, tak tahu. Dia dalam jamban itu menjadi sarang maksiat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila tanya peniaga Cina di market tu, itu kawasan Cina, dia berkata hak duk mai buat kerja ni pula Melayu. Tak percaya mai tunggu. Hari-hari ada. Pasal apa? Pasal market tu bukan market orang Melayu pi, maka dia rasa selamat. Ni, duk cari peluang, duk cari ruang, duk cari nak buat dosa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So hadis ni kata apa? Malaikat ni dia tak berenggang dengan kita kecuali di keadaan-keadaan ini. Bila yang pertama indal ghaid, ketika berak, dia kata. Dan ketika jima suami isteri dengan ahli, apabila suami isteri buat hubungan, malaikat dia cuk zat masa tu. Dengan kerana itu hendaklah malu sekalian kamu akan malaikat itu. Sebab dia start dia sakit dia main balik. Begitu. Dan muliakanlah mereka itu dengan menutup tubuh pada waktu berak dan pada waktu jima itu. Karena apabila habis sekalian kamu daripada menyempurnakan hajat tadi, maka mai balik ia tidak bercerai dengan kamu. Saat saja dia bagi time tu, dia mai balik. Kalau bagi orang semelit, dia lambat sikit mai. Jadi dia ni memang lambat nak keluar. Dia faham lah orang hadir tu tunggu ni, rakib dan hadir itu tunggu, dia tahu dia ni kalau masuk jamban berapa lama, dia tahu dia bagi time cukup. Ya, begitu. Kata At-Tirmizi, ini hadis gharib dan tiada kami tahu melainkan daripada ini wajah. Habis tajuk tu. Nanti berita panjang. Dia mai tajuk fi dukhulil hammam. Ni mai pula cerita apa dia? Tempat mandi awam. Hammam kalau di Mesir popular. Kalau di Mesir, hammam ni popular, tempat mandi awam. Kalau macam kita kata hari ini, R&R, kita on the way nak pergi, nak long distance, nak travel pergi Kuala Lumpur ke apakah, R&R ni dia bukan sediakan toilet untuk buang air saja, dia sediakan dengan tempat mandi, dengan apa semua macam-macam. Kalau di Mesir, ini popular. Bahkan di Mesir, hammam dia ni, sehari kita baca. Yang kata hammam Mesir ni, cuma saya nak peringat awal-awal, lepas baca ni, jangan pergi ambil tiket nak pergi Mesir. Pasti menarik dengan hammam dia ni. Ketahuilah saudaraku, di tanah Arab ada tempat mandi air panas yang tertentu bagi laki-laki dan perempuan. Especially di Mesir. Tempat mandi mereka ni tengok kalau musim sejuk, mandi ada waktu kita. Kalau dia macam tu. Maka dinamakan dia dalam bahasa Arabnya Hammam. Begitu. Jangan buang nama anak Muhammad Hammam. Oh, jangan. Hammam itu maksudnya tempat mandi awal. Maka sifat dan rupa letak hammam itu ialah, ni dia nak cerita, dia kata hammam di negeri Arab ni, dia kata adalah sebuah tempat yang yang diperbuat cukup aturannya. Dia satu tempat mandi awam yang ada peraturan di dalamnya. Dia adalah sebuah rumah. Apabila kita laki-laki masuk daripada pintunya, ni dia cerita detail ni, tadi bila kita baca ni, kita rasa macam kita duduk ada di sana. Yang kata hammam ni, dia kata mula masuk di pintu tu, dia kata terus jumpa bilik-bilik tempat untuk nak menanggalkan pakaian. Masuk-masuk tu dia ada bilik-bilik kecil, bilik kecil ni masuk untuk nak salinkan baju. Serta satu orang yang jadi pengurus dan jadi penyambut tetamu yang masuk tu. Ada pula satu orang tunggu sambut kita, nak bawa kita pergi ke bilik yang berkenaan. Dan diberinya sehelai kain cokeng ataupun dua helai kain cokeng. Kain cokeng ni maksud macam kain tolak begitu lah. Macam orang pergi Mekah buat haji, buat umrah tu, kain ihram dua lain tu kain cokeng. Itu maksudnya. Kain dajar ya, tak ada apa, ambil balut begitu ya. Macam kain tolak. Satu dipakai di pinggang dan satu diselimutkan ke tubuh sebagaimana orang ihram haji. Dia bagi dua lain kain, satu abang beli di pinggang, satu abang sebaik aja bau. Dan kain pakaian dan baju dan juga uang kita apabila sudah dikumpul dan dibungkuskan baik-baik. Hak kita pakai punya, baju, seluar, apa, barang-barang kita, handphone kita, jam tangan kita, apa semua, bagi dekat dia. Dia ambil disimpan di satu tempat yang selamat. Dan kain pakaian dan baju dan uang semua dikumpul, disimpan baik-baik, maka kita serahkan kepada pengurus tempat itu supaya disimpan di tempat yang tertentu bagi nak menyimpan kain baju orang yang nak pergi mandi ini. Ha, macam tu ceritanya. Apabila sudah cukup kemah, apabila sudah cukup kemah siapnya kita, maka kita pun dibawanya masuk ke dalam bilik mandi. Kita pun dah pakai kentola, buh kentola, teh bau lagi satu, dia bawa kita pergi tempat kita. Ataupun kita pergi masuk dengan sendiri. Kalau kita ni duduk pergi selalu, dia tengok ini ahli regularnya, hampir sendiri lah, entah lah Nabi. Kalau muka baru main, mana? Kata jelutong dia tunjuk. Nabi tangan, dia tak bisa pergi. Begitu. Iaitu, diketuk akan pintunya. Maka orang jaga dari dalamnya datang buka. Pergi sampai satu tempat pula, ini satu macam yang ketuk pintu. Buka main, ada syekh lain pula jaga di sana. Dia ni pula bawa kita pergi. Ui, satu macam ni. Dan kita pun masuk, tiba-tiba kita dapat tempat itu satu lapangan luas dan orang laki-laki penuh di dalamnya, tua dan muda, masuk macam pesta Pulau Pinang duduk ada di situ. Masuk-masuk tua, muda, macam-macam rupa duduk ada lah dalam tu ni, tak pergi awal pada kita. Kecil, besar dan sebagainya, berkelanjang bogeh. Ini yang tak senonoh dia tahu. Tuan, siapa ada kitab, dia tahu kata saya bukan bercakap tak senonoh. Sebaliknya saya baca apa yang tulis dalam kitab ni. Ni yang kata hammam di negeri Arab ni. Masuk main satu macam yang check-in, kain baju kita bagi simpan dalam satu safe apa ni, box. Simpan dana, dia bagi kain tola dua lain. Satu pakai di pinggang, satu buah di bau. Masuk pergi sampai satu pintu, buka-buka, tengok salah apa. Wah ni semua ni duduk, seronok dulu tu ya. hak tua, hak muda, hak tu bilai masjid, hak duduk ada kata orang tu je lah. Allahu Akbar. Pasal apa? Pasal bagi mereka itu biasa. Itu biasa bagi mereka. Dia tak memakai sehelai kain pun di pinggang mereka itu. Masya Allah. Masuk-masuk pergi, Masya Allah kata. Aku duduk tengok dia duduk baca khutbah di masjid awal dia buat lagu ni. Contohnya. Maka bila kita sudah masuk, datang orang jaga itu kepada kita, menghapus dua kencokin yang kita pakai tadi. Hak kita pakai di pinggang dengan teh bau itu, bila masuk-masuk dia merabut. Maknanya, kabut ni nama ni, hambar ni. Adakah wajar kita terus baca ni? Suspend nak tengok apa jadi ni. Dia merabut. Kain yang kita duk pakai tu dia rabut. Pasal apa? Pasal ahli kelab ini tidak dibenarkan berpakaian. Weh, benar. Dan kata serta dia telancangkan kita. Seperti orang yang banyak itu juga. Dia nak satu pesen saja dalam tu. Tak mau ada dua pesen. Dia rabut ambil balik kain yang dia bagi tuan lain tadi. Melainkan jika dua kain cokeng itu kita punya sendiri. Dia kata, ha, kalau hak kelab punya, dia dia habut ambil. Kalau dia tengok kita punya sendiri, dia lalu buat tengok kelab. Dia tak ambil. Ini nampak boleh dengar juga. Tapi hak duduk dalam tu semua tak ada apa. Betul. Maka dibawa bersama-sama daripada rumah kita, kain yang kita pakai itu, maka kita tidak kena ditelanjangkan. Lebih tu. Nak pergi, mesti saya tengok. Apabila sudah kita masuk ke tempat kita kena telanjang boge itu, maka sudahlah kita dapat wah ayah panas dan juga hawa panasnya mengenai tubuh kita. Ha, macam di sini orang dia buat apa? Mandi wah. Ataupun dalam bahasa yang lebih bombastik hebat, dia kata sauna. Dia kata orang dengar pun terpesona. Sauna. Dia kata macam kita duduk tengok dalam gambar orang putih ni, kepala-kepala mafia ni, ha, depan ni tempat dia. Pergi aku pakai ketola pun aku satu singkat punya duduk, sandang lah tu macam, ni tempat dia. Rupanya di Mesir pun ada. Dia kata, dan kita pun ada sesak rasanya mengeluarkan nafas oleh kerana wak panas itu. Ha, bila kita masuk dalam tu, wak panas duk main ni, kita menyawa pun jadi sesak. Lebih sesak lagi nafas kita bila tengok orang tua-tua tak pakai apa ni, dia lagi sesak. Dia jadi betul-betul. Kemudian kita pun masuk bercampur di dalam orang yang banyak itu. Sekiranya suka, maka boleh masuk di dalam kolam air panas. Ada pula satu kolam dalam tu. Kalau dia memasih satu macam, dive masuk dalam kolam tu pula. Itu lebih karat lagi. Dan boleh kita masuk duduk menggosok tubuh di dalam kolam itu. Duduk itu macam yang tonyoh daki sambil pejam mata begitu. Maka mengeluarkan segala daki daripada atas tubuh di tepi kolam air panas itu. Sama-sama dengan orang yang mandi itu. Kemudian pula jika lo suka boleh menyelam di dalam kolam. Oh, karut ini. Dia kata kalau nak lebih thrill. Selam pula dalam kolam. Selam dia jumpa macam-macam dalam tu. Kan? Dia kata kalau nak lebih lagi thrill, dia kata boleh selam dalam kolam air panas ni. Dan boleh kita turun menyelam macam mana mereka yang menyelam itu. Kerana di dalam kolam itu airnya panas. Dan adalah kolam itu airnya ada yang panas keras dan ada yang kurang panas airnya. Dia ada kategori pula. Yang ni jenis kulit tahan melecuknya pihak panas itu. Masuk hidup mendidih, dia boleh duduk gelap dalam air mendidih itu. Yang tu betul-betul hardcore mereka. Hak mana tak apa ni, dia ada ayak suamnya. Dikenal suam-suam ni, kini satu. Dia buat asin-asin kolam. Maka boleh turun ke dalam mana-mana kolam yang kita suka. Mau yang panas betul ataupun mau yang suam. Maka jika lo suka orang menggosok tubuh, ha, yang ni kena bayar lebih. Hak tadi, geng hak bayar paling mawah tadi, tonyong sendiri lagi dia. Dia ada kelak ke tepi ni pula. Ada kawan metonyoh pula kuat dia belakang. Yang ni yang duk keluar dalam 999. TV3 ni. Ni. Dia main lah macam-macam lah. Dia kata bahkan ada yang suka orang main gosok badan dia. Maka telah sedia ada tukang gosok pula. Dengan upah khas. Dan juga penggosok dan juga sabun dan macam-macam alatnya. Ha. Dia ni hari bayar lebih sikit. Aku satu macam punya orang pula main tonyoh lagi. Maka tidurkannya kita berguling di tengah orang-orang ramai itu. Tak senonohnya sampai ke tahap itu. You boleh duduk tengok terbungkin tu. Semua orang pakai tu tengok. Dan ia pun menggosok ni. Tukang gosok tadi pun main tolong gosok dengan tertibnya. Daripada atas muka sampai ke kaki. Tolong duduk gosok pula. Ni yang kata hammam di Mesir ni. Macam ni. Ni ada pemarah yang dekat Husni Mubarak ni. Pada dia tak senonoh. Dia pergi buat benda-benda lagu ni. Keluarkan daki kita dengan sehabis-habisnya. Kemudian daripada itu, masuk pula kita ke bilik penyuci tubuh kita. Dengan menghabiskan mandi itu, di bawah pili turun air semacam hujan. Shower pula. Tak dapat kena cara-cara wak panas, pergi kena kolam, ada kawan mewut, apa semua. Dia pergi haklah sekali shower pula. Dia main mandi air hujan, shower. Dan kita pun bersihkan tubuh. Lalu keluar kita daripada situ, terus ke pintu keluar. Dan di pintu keluar sana, sudah ada orang menantikan kita dengan satu kain selimut pula. Ha, keluar-keluar jadi macam mana? Joe Buckner lepas, lepas boxing. Dia pun turun selimut nanti belakang kita pula. Oh, syakat. Begitu. Lalu diselimutnya kita dengan sebaik-baik selimut. Selimut, betung kita, buh bedak, apa semua. Jadi macam budak-budak bau anak balik-balik lah. Jadi begitu. Kemudian dibukanya pintu keluar itu, lalu terus kita keluar mendapatkan bilik tempat simpan pakaian kita hak awal tadi ini. Lalu terus kita tidur terlentang di tempat yang disediakan bagi kita. Dan datang pula orang pemicit kita, mai picit pula. Dah tadi urut tonyoh daki, tu lain mai tani picit belakang pula. Macam ni. Kerana keluar daripada bilik mandi tadi, selalunya penat, selalunya lenguh-lenguh rasa tubuh. Lenguh-lenguh dia kata keluar daripada sana tadi, dia rasa tak selesa. Ada kawan main picit pula kuat di belakang. Dan sebahagian orang apabila keluar, kena pening. Ada juga hak masuk-masuk pergi keluar-keluar main dengan pening, dengan astagfirullahaladzim, kena kutau pun tak masuk. Ada juga ada yang benda ni. Dia pening. Dia tengok keadaan dalam tu. Maka dengan picit dan terus hidung itu mendatangkan segar tubuh. Ha, jadi dalam pening-pening ni, picit dong. Lepas dia puan main urut pelan-pelan ni, mudah-mudahan dia main balik segar tu. Apabila telah jaga daripada tidung itu, maka kita minta pakaian kita, baru terus dikeluarkannya. Maka kita pun pakai, barulah pakai balik baju. Daripada masuk tadi, tak ada apa. Sampai dah ni, baru pakai balik baju. Ya Allah, buat apa. Dia kata sebagaimana adatnya dan bangkit kita untuk keluar. Maka kita pun bayar sewa tempat mandi itu dan terus ambil apa simpanan daripada barang dan wang dan sebagainya daripadanya. Dan kita terus keluar. Itu yang kata hammam. Dia nak kata ni tajuk yang kita baca ni. Macam tu keadaannya. Bilik mandi di RNR Lebuh Raya Utara Selatan kita tak ada air ni semua. Tuan-tuan tak boleh tengok ni panggil. Urut-urut tak ada ke? Saya nak. Ha, dia buat main paik bomba, dia sembuh kita lalu tu ya, kita daripada dia tak ada. Demikianlah rumah sifat hammam dan kelakuan mandinya dengan bertelanjang bogel semua itu. Kemudian apabila habis masa laki-laki mandi dan tidak ada seorang pun tinggal mandi di situ, maka diserahkan rumah mandi itu pada tukang jaga perempuan pula nak mandi. Tempat yang sama rupanya. Dia bagi laki-laki pukul apa sampai pukul apa, habis dia halau keluar, perempuan pula nak main mandi tempat tu. Maka datanglah pula orang-orang perempuan masuk mandi di situ. Sebagaimana kelakuan laki-laki mandi tadi, kecil, besar, tua, muda. Membawa anak yang ditahan mandi sama-sama, bawa habis segala semua, masuk pergi mandi sama-sama. Maka masuklah semuanya di situ, apa juga tak pakai apa-apa. Yang ni pula. Semua kelakuan yang tersebut itu ditegah oleh syarak. Bahkan haram atas laki-laki dan perempuan buat perkara yang demikian. Dia nak abang kata benda tu haram. Dia nak abang apa tuan-tuan? Pasti sebahagian orang kita, terutamanya orang Melayu, dia tu kira Arab tu betul semua. Ayah ni sebahagian kita. Dengar Mesir pasal apa? Pasal dia duduk tengok ustaz-ustaz ada main mengajar masjid dia. Dia tanya, dia ni mengaji mana tu? Mengaji Mesir. Maka dia duduk bayang Mesir ni macam mana ustaz ada main mengajar tu. Dia tak tahu yang kata Mesir tu, yang kata Cairo tu, yang kata Alexandria tu, kalau dia pergi dahsyat daripada Bukit Bintang lagi. Dia tak tahu. Pasal dia tak pernah pergi. Dia tak pernah pergi. Dia pergi sekali, dia tengok-tengok Cairo, dia tengok-tengok Alexandria, dia tengok-tengok, tu tak kata apa. Dia kata, Dia pergi di tepi sungai Nil. Dia pergi tepi sungai Nil. Dia pun, lalu tu punya bunyi. Dia kata, aku duk ingat Mesir ni. Semua jubah putih, saban sekepai atas kepala. Aku duk ingat Mesir macam tu. Dia kata, aku tak tahu Mesir macam ni. Kalau aku tahu Mesir macam ni, aku main lama lah. Kadang-kadang kita ni indah abang dari rupa. Kita orang Malaysia tidak pernah keluar daripada Malaysia. Tak puas hati dengan semua yang ada di Malaysia ni. Pisat, duduk negeri luar macam mana. Pipi tengok tu teringat Malaysia. Kita di Malaysia bagus ni lah. Baru tahu kata bagus. Kenapa? Dia tak pernah pergi tengok macam mana susah orang lain. Macam mana berterabuknya orang lain, tak pernah tengok. Bila pipi tengok, baru tahu bagus kita ni. Simple contoh, kita kata simple contoh. Kita pergi umrah untuk kali pertama. Bila pergi umrah untuk kali pertama, daripada perjalanan, daripada airport, Jeddah, kita nak pergi Madinah, highway dia tu, singgah yang kata R&R dia ni. Bila singgah-singgah tengok, nak macam ayam, pancuk tak ada ayam. Weh, kita kata macam mana ni, Saudi ni. Al-Haramain ni. Mekah, Madinah dah ada di sini ni. Satu pelusuk dunia ni, rumah tangan ni. Macam mana lebuh raya dia, sampai surau pun sujud-sujud, angkat pasyak berkepui, jatuh daripada tadi. Oi, macam mana ni nak ambil ayam semayang, buah ayam tak ada ni. Kena pergi beli ayam mineral botol untuk nak berwudu. Kita kata, weh, macam mana Saudi ni? Kata mereka negeri kaya. Kata mereka pengeluar minyak besar dunia. Kata mereka, macam mana ni? Sampai pengurusan lebuh raya pun teruk macam ni. Malaysia bagus, nak keluar di mulut dia ni. Malaysia bagus, baru orang tahu. Baru orang tahu, kata Malaysia bagus. Pasal apa? Pasal orang baru pertama kali keluar pergi tengok negeri lain. Tu baru tengok Saudi, belum pergi tengok banyak lagi negeri. Kalau pergi, kita ni mengucap panjang. Kira nak balik cepat. Kalau zaman Pi Ramli ni, kalender kuda tu duduk bangkah hari-hari. Ni gila nak balik ni. Buat lambat kan ni. Aku tak boleh duduk dah sini ni. Pasal apa? Pasal baru dia tahu kata negeri dia ni cukup bagus. Betul kita ditakdirkan, dilahirkan di negeri bertuah ini. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata di sini, dalam kitab yang kita baca ni, dia beritahu apa? Apa yang berlaku di Mesir itu, yang kata hamam yang begitu keadaannya itu, haram. Dia kata. Walaupun di Mesir. Walaupun duduk sebelah dengan Universiti Al-Azhar. Walaupun duduk di tengah-tengah masyarakat yang alimnya cukup hebat. Weh, orang Arab tu kalau kata alim, bukan bandingan alim orang Melayu ni. Alim sungguh. Yang kata Syekh-Syekh Universiti Al-Azhar yang alim ni, alim sungguh tuan-tuan. Ayat Quran ni hang tepuk lah tak mana pun. Dia baca, dia sambung baik-baik. Kita budak-budak kita yang dapat title Al-Hafiz dah pun jangan duk tepuk tak terbuja, terlupa. Tepuk tak terbuja, terlupa. Dia kata, Allah saya pun tak menerah dah pun, lupa lah. Ni habis title tu gantung tak lalu. Dah itu bab lain. Ada saya kalau menerah boleh ingat. Maknanya tak ingat lah. Maknanya apa? Alim kita ni bukan bandingan alim orang Arab. Orang Arab bukan kata Quran 30 juzuk dia hafal itu. Hang tebuk bila-bila masa dia boleh sanggup. Kitab. Kitab tu dia hafal word by word. Kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Kitab yang ditulis oleh Imam Malik tu. Mereka hafal word by word ni. Yang kata alim mereka ni macam tu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Walaupun dia paling ramai dia ada di bumi Mesir ni, tetapi oleh kerana bumi Mesir buat benda ni, buat hamam ini, hukumnya tetap haram. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Macam orang tanya lah, dia kata, Ustaz, apa hukum kubur kita buat? Ada orang tanya, apa hukum kubur dibuat binaan? Kubur tu buat tembok keliling, mau nak pasang lagi pagar pula keliling. Dia nak monopoli kawasan tu sebagai kawasan dia saja. Bukan dia buat, dia dah mati dah. Anak cucu ni buat. Orang tanya apa hukum Ustaz? Hukum dia haram. Pasal apa haram? Pasal kubur ini tanah wakaf. Tanah wakaf ni maksud dia apa? Tidak boleh dihak milikkan oleh sesiapa. tidak boleh dihak milikkan. Apabila kita buat tembok, kita menghak milikkan kawasan itu. Apabila kita buat pagar, kita menghak milikkan kawasan itu. Sedangkan dia sudah menjadi tanah wakaf. Betul, tanah ini dulu keturunan kita yang wakafkan. Tetapi bila jadi wakaf, dah bukan hak kita dah. Jangan disebut kata tuan saya punya. Jangan. Dah wakaf dah. Anda tak ada nama dah di situ. Bila kata tanah wakaf ni apa? Hari ini hang duduk di situ. 10 tahun lagi orang lain pula nak masuk tempat tu. Itu makna wakaf. Semua orang nak masuk. Orang pun tanya. Dia kata, ustaz, ustaz pernah pergi tak hari kejadian? Ustaz pernah pergi tak Mekah? Ustaz pernah pergi tak Jordan? Ustaz pernah pergi tak? Kubur di sana semua ada binaan. Pasal apa? Di sana alim ulama mereka hebat-hebat. Asyik mereka biar benda tu jadi. Mereka tak biar. Alim ulama mereka pun mengajar di masjid. Dua habang kata haram juga. Tapi orang nak buat macam mana? Bukan alim ulama suruh buat. Mereka tahu ustaz, kubur Imam Syafi'i pun jadi macam satu bangunan. Bukan Imam Syafi'i suruh buat. Imam Syafi'i lakang tak bagi buat. Tapi orang selepas dia pergi buat. Jangan duk bubuh benda tu dekat Imam Syafi'i. Dia kata Imam Syafi'i ni aku buat. Bukan dia pesan tinggal aku mati itu aku buat. Dia hantar kata haram. Tapi orang dibuat. Sebab tuan-tuan pergi Saudi, walaupun yang mati tu raja dia Al-Malik Faisal mati. Kubur dia tak tahu yang mana dia tu. Dia pun batu bulat tu kan. Tak tahu yang mana dia tu. Isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, kubur dia dibakar. Tentu pergi cari, ada tulis tentang mana nama Aisyah. Tak ada. Pasal apa? Pasal dia faham itu tanah wakaf. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini benda-benda yang kita jangan duk associate benda ni. Jangan tidur samakan. Jangan tidur jadi keliru. Kata orang Arab buat pasal apa kita kata salah sedangkan orang Arab buat. No. Alim ulama mereka pun kata tak boleh. Tapi ni, orang lain ni yang lebih buat ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata apa? Itu ditegah oleh syarak bahkan haram atas laki-laki dan perempuan buat benda yang sedemikian itu. Dengan kerana itu ditegah oleh syarak kita masuk ke dalam hammam dalam keadaan bertelanjang itu. Seperti yang disebut dalam hadis At-Tirmizi, kata dia an Jabir an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hammam bighairi idzan. Itu hadisnya. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat maka jangan masuk ia akan hammam dengan tidak memakai kain dinar. Terang Nabi kata, kalau betul kita beriman kepada Allah, kita percaya kata hari akhirat itu akan jadi, jangan sekali-kali pergi masuk join dengan ahli kelab tak pakai baju ni untuk nak mandi ramai-ramai dengan mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masuk mandi di dalam hammam itu apa hukum dia? Kata di dalam Ihya Ulumuddin, dia kata dan sesungguhnya telah bersalah-salahan ulama pada kejadian masuk mandi di dalam hammam itu. Maka tiap-tiap daripadanya itu ikutan dan pertunjukkan. Telah berkata setengah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal bait baitul hammam, yuthhirul badan wa yuzakkirun nar. Dia kata, sebaik-baik rumah ialah rumah tempat mandi iaitu hammam. Membersih dia akan badan dan mengingatkan dia akan api neraka. Ada satu kata bagus masuk orang tu macam apa, bila kena hangat tu dia berpada neraka. Itu hammam yang merujuk kepada tidak ada keadaan yang tak senonoh tadi. Maka keadaan itu menjadi harus. Diriwayatkan yang demikian itu daripada Abu Darda dan daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Dan dia rafa'kan hadis itu dengan lafaznya ni'mal bait al-hammam fa innahu yuzhabu biwasti wa yuzakkirul akhirah. Sebaik-baik rumah itu ialah al-hammam, bahwasanya menghilang dia akan potong di badan dan memberi ingat kepada akhirat. Ini merujuk kepada hammam yang tidak berlaku orang masuk telanjang bogel ini, yang itu harus dia. Dan berkata setengah daripada sahabat Nabi, bi'sal bait baitul hammam yubdil aura wa yuzhibul haya. Artinya sejahat-jahat rumah adalah rumah hammam, tempat mandi ni, yakni tempat mandi air panas yang di dalamnya menzahirkan aurat dan menghilangkan malu. Apabila hammam pergi jadi tempat buka aurat, ketika itu dia menjadi tempat yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata bi'tsal bait al-hammam baitun la yastur wa ma'un la yutahhir. Sejahat-jahat rumah itu ialah hammam, rumah yang tidak menutup badan di dalamnya dan airnya tidak menyucikan tubuh. Air kotor. Lu masuk berapa orang, berapa orang pakai air yang sama. Dan hadis daripada Ibn Abbas, bi'tsal bait al-hammam turfa'u fihi al-aswat wa tukshafu fihi al-awrat. Sebusuk-busuk rumah itu ialah hammam, tinggi di dalamnya suara-suara. Dalam tu dia jadi macam pasal malam rayu hendak mencari uhah-uhah dalam tu, di tempat seronok. Dan terbuka di dalamnya segala aurat. Dia kata, itu cerita tentang hammam. Dan di bawah tu dia ulang cerita tentang buruknya tempat hammam yang ada di negeri Arab. Kita buka sebelah tu. Sambung hadis tu. Sambungan itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudkhil halilatahu al-hammam." Dan barang siapa ada ia percaya Allah dan percaya hari akhirat, maka tiada memberi masuk akan isterinya ke dalam hammam. Kalau orang tu dia orang beragama, dia tak masuk, anak bini dia tak bagi masuk. Itu maksudnya. Tempat yang tak elok ni kalau kita orang yang beragama, kita tak masuk, kita make sure anak bini kita pun tak masuk. Itu orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir. Kerana hammam itu membinasakan tabiat isteri dan mengajak dia tidak tahu malu dan berani akan berbuat maksiat dengan memandang aurat perempuan yang membuka segala aurat di dalamnya, tempat tak elok. Kalau kita ni orang yang sayang agama, kita make sure anak bini kita tak pergi tempat-tempat tak elok. Itu maksudnya. Kita akan pastikan, jangan pi tempat ayah pun tak pi, hang jangan pi. Kalau nak pi, ayah patut pi. Ayah ada duit, ayah ada kemudahan, ayah patut pi, bukan hang pi. Hang duk mengaji lagi. Ayah yang ada duit pun tak pi, hang jangan sekali-kali ingat nak pi tempat tak elok. Ha, macam tu. Kita ni, kalau kita ada agama, kita akan pesan anak-anak kita macam ni. Sambung hadis tu, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru alaihi al-khamr. Dan barang siapa yang ada dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan duduk di atas meja yang beredar di atasnya arak. Dia Nabi Isa. Kalau betul hang beriman kepada Allah, hang percaya kata di sana ada akhirat, hang sayang agama hang, kalau majlis tu ada arak, hang akan bagi keluar. Itu orang beriman. Hari ini tuan-tuan, anak-anak kita kerja macam-macam. Ada yang kerja international company, ada yang kerja company-company korporat besar dan sebagainya, annual dinner. Daripada makan malam tahunan. Bila main majlis makan malam, dia berpeluh main. Tu dia buat kuih arak, berdengkuih, main bubur di meja. Betul anak kita tak minum, tapi tu tengok tu tak apa-apa ni. Hari ni dia tak minum, tahun depan dia tak minum, 3-4 tahun lagi kita pun tak tahu dia minum ke tak. Kawan-kawan dia pun satu. Dia panggil ustaz. Bila kamu minum, dia panggil ustaz. Eh ustaz, kacau lah sikit. Dia kata, tak apa. Apa nak minum lah. Budak, eh ustaz, kacau lah sikit. Ni kawan dia. Dah tak apa. Tak apa, kacau sikit. Eh, nak kawan yang jari ke tak lah. Oh, macam ni punya kawan dia lah. Dia mendesak. Anak kita ni bila duk kena desak main tu, dia kata dah tak apalah apa nak minum. Eh, hang kalau nak kawan dengan kami, hang minum sirih. Buat membuka sirih tu. Anak kita tuan-tuan. Dia pun rapuh juga. Dia duk bertahan dekat-dekat ambil buah dah seteguk habis dia. Macam tu lah nak budak-budak Melayu duk kena dadah, duk kena syabu, duk kena ais, duk kena apa. Macam ni ya. Bukan dandan mau, bukan daripada rumah keluar nak pergi cari kawan. Hantrai tu. Allah hantrai sekali tak ada nak jadi ketagi eh. Ni. Setan-setan ada dalam keliling ni. Hantrai sekali bukan nak jadi ketagi eh. Saya kata sama-sama aku ayah aku. Ah ni anak ayah ni harus tidur orang ketiak dia lah. Tu kondem dia. Kondem tu ni alam-alam stres. Habis. Jadi tu korok menyawa. Jadi terbawa menyawuh. Kita ni berkenang ayat mata kering, ayat mata teriak. Duk teringat dia ni dulu, daripada sekolah rendah, hantar pergi mengaji sekolah harap petang, umur baru dajah 6 dah khatam Quran ni, mak-mak ni duk flashback cerita lama. Dajah 6 dah khatam Quran dah, macam mana hari ni hang boleh pergi sangkut dengan benda ni? Macam mana hari ni kuih kering duk terlantar, menyawuh duk nampak naik di tengkuk air, duk tunggu hari nak mati. Pasal apa? Pasal berdajah 6 ni. Punca dia apa? Punca dia pasal duk pi tempat macam ni, akhirnya terdesak dengan kawan. Islam dia main macam ni. Dia kata apa? Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru alaihi al-khamr. Kalau hang betul-betul sayang agama, jangan duk sekali dengan orang macam ni. Jangan duk. Hang duduk, hang membuka ruang kepada hang terkenal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu hak cara laki-laki, hak cara perempuan. Jangan memulakan benda ni, duk keluar dengan boyfriend ni. Jangan. Budak jantan, jahat. Biasalah dia, hang, eh apa ni, sampai ajak keluar date sekali pun tak boleh ni. Dah kata, tak apalah nantilah esok kita menikah elok-elok. Eh, aku pun tak kenal hang habis lagi lah. Mainlah keluar sekali dua, bolehlah aku kenal hang. Aku nak menikah dengan tak kenal macam mana ni. Ni. Syekh hutang alam gaji tak ada paku oleh musim ni. Ni jahat ni. Eh kalau hang dia buat jual mahal lalu ni, dia buat payah lalu ni, tak apa. Assalamualaikum, aku pergi cari awet lain. Dia ni pun rasa macam nak kena tinjai dengan boyfriend. Ha, okeylah, okeylah, keluar. Keluar, dia sabuk masuk dalam ayam. Habis budak tu. Sekali keluar, dia jahat nak keluar. Islam kata apa? Islam kata pada awet. Jangan lebih buat benda ni. Terang dia kata, salah yajlis, jangan duduk-duduk sekali dengan orang yang macam ni. Hang nak tinggal pun tinggal lah, tak apa. Sebab jodoh Tuhan yang tentukan, bukan hang tentukan. Kalau aku keluar dengan aku belum tentu aku menikah dengan. Tapi nak boleh kekuatan cakap macam dulu, anak-anak kita tuan-tuan. Pang kata kena, balik-balik main duk teriak dari rumah dan sebagainya. Habislah dia kata dia ni tak ada makna dah hidup, habislah. Islam ni kaedah dia apa dia? Al-wiqayah khairun minal ilaj. Protection better than cure. Dia protect benda tu daripada jadi, lebih baik daripada dah jadi bidul. Tak ada guna. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ayat ni lah. Jadi kalau kita, dalam sebuah hadis riwayat dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Muaz kata sadasa humul ghuraba fid dunya, Al-Quran fi jawfi al-zalim, wal-rajulu salih fi qawmin su, wal-mushaf fi baytin la yukra'u fi. Muaz bin Jabal, dia kata apa? Dia kata ada tiga perkara, dia kata, yang pelik dalam dunia. Muaz, sahabat Nabi yang pertama, Nabi hantar pi sebagai wakil Nabi untuk nak tarbiah orang-orang Yaman. Mu'az bin Jabal, dia kata apa? Dia ada tiga benda pelik dalam dunia ni. Apa dia? Al-Quran fi jawfi zalim. Pelik. Dia kata, satu orang zalim, tapi Quran ada kat dia. Contoh siapa tuan? Contoh pernah dengar nama Anwar Sadat. Anwar Sadat. Bekas Presiden Mesir. Dia mati kena tembak. Zalim Allahu Akbar. Dia seorang hafaz Quran. Dia satu orang yang pernah menghafaz 30 juzuk Quran. Hari ini pun tuan-tuan balik, saya pergi di rumah saja type YouTube. Type Anwar Sadat. Speech. Long. Ucapan dia semasa dia di Parlimen Mesir. Ucapan Anwar Sadat semasa di Parlimen Mesir. Bercakap lawan dengan pembangkang dalam Parlimen Mesir. Dia punya cakap ni kira bersulam ayat Quran ni. Tapi dia jadi orang yang zalim. Walaupun Quran ada dalam dada dia. Maka Mu'az bin Jabal kata apa? Ini benda ghuraba fi dunia. Benda pelik ada dalam dunia. Quran ada di dalam dada orang zalim. Reti agama, reti Quran. Pasal apa dia buat benda yang salah? Terang salah dari segi agama. Pelik. Yang kedua, warajul salih fi qaumin su. Satu orang yang salih, beragama, boleh tu berkawan dengan orang-orang jahat. Kalau dia duk, dia boleh mempengaruhi orang bagi jadi elok satu pasal dua. Dia bagus, tapi piduk dalam kelompok yang tak kenal dengan dia. Pelik, kata Mu'adh bin Jabal. Wal mushaf fi baitin la yuqra'u fihi. Dan pelik lagi satu, kata Mu'adh bin Jabal, Quran ada di dalam rumah orang yang tak pernah baca Quran. Hari ini banyak. Kita masuk rumah tengok, oh dia ada satu Quran besar beli di Madinah. Bubuh tempat tinggi dalam rumah dia. Tapi malangnya dia tak pernah baca Quran. Ada kes-kes jadi hari ini, berlaku kematian dalam rumah dia. Berlaku kematian ni baru kelam kabut. Mayat bawa baliklah daripada hospital. Mayat mati di hospital. Bawa balik mayat, tak tahu nak putar mana. Punya jahilnya anak-anak dalam rumah. Saya mata jumpa lah benda ni. Telefon panggil pipi-pipi, tengok dia bubuh mayat. Pak dia terjun di tengah pintu rumah ni. Kita pipi depan pintu, dia letak mayat. Lepas tu dengan tangan tu berdepar, lepas tu ambulans main hantar, letak lepas tu. Bapak tu teriak kot jam, tak berani nak pergi, tak tahu nak buat apa, tak tahu. Jahil dia lebih macam tu. Terjun depan pintu rumah, duduk terjun, tangan duduk terbekuah, duduk dengan mata pun duduk terbuka, tak ada siapa tekan lagi, takut tu. Kita masuk duduk tengok ni apa ni, yang hampa tau, duduk teriak. Tuan, wal'ayazubillahi min zalik, janganlah sampai anak cucu keturunan kita pergi jadi guru. Takut, jangan. Apa nak harap ni kepada anak cucu ni, orang tua ni masuk kubur, apa dia boleh buat ke orang tua ni? Boleh ke dia jadi waladin salihin, dia da'ulah jadi anak salih, nak doa ni, makfuk ni, boleh ke ni, nak tinggal ni? Bila pergi kita tanya ni, ada apa-apa, kasi hilang apa-apa pun tak ada, tak tahu, baru dandan ambil handphone, telefon, kedai perabot, suruh hentak main. Kita tanya lagi, ni kiblat rumah ni kok mana, kiblat kok mana? Hak abang tanya, hak kok tanya adik-adik, tanya mak balik, tak tahu kiblat kok mana. Lepas saya jumpa lah. Ketak kita ni, ketak dadah ni. Apa hal ni, apa hal ni? Tak tahu. Aku takut sekali. Kita dengar cerita ni, waktu kesedaran besar ni, kena tanam dalam hati kita ni, jangan keluarga kita jadi begini. Quran ada dalam rumah. Tengok satu penyuruh dalam Quran duk tangtulah daripada masuk rumah hari tu ni, duk tak Quran tu tangtulah, tak pernah siapa pergi tepuh pegang buat apa. Kata Mu'adh bin Jabal, itu al-ghuraba fi dunia, sebenarnya pelik yang ada dalam dunia. Simpan Quran tapi tak tahu nak buat apa dengan Quran. Habis kuat dia guna Quran ni, kalau anak dia bohong dia suruh tunjuk Quran tu, orang cakap mengatakan tak, dia guna Quran untuk tujuan tu je, tidak pernah buka untuk baca. InsyaAllah lepas ini kita akan masuk bab annal malaikah la tadkhulu baitan fihi surah wala kalb. Tajuk ni ada persamaan dengan masjid negeri, so saya mungkin akan baca ringkas-ringkas saja. Iaitu tajuk kata malaikat tidak akan masuk dalam rumah fihi surah, yang di dalam rumah itu ada gambar, wala kalb, dan rumah yang ada anjing. Contoh kalau pernah sampai di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, makam Nabi, pintu tepi makam Nabi itu dia panggil apa? Babul Baqi'. Pintu yang nak menuju ke perkuburan Baqi'. Pi tepi itu sikit lagi, dia jumpa satu, dia panggil Bab Jibril. Dia panggil pintu Jibril. Ha, dia ada kena mengenal dengan tajuk kita nak baca ni. Kenapa pintu tu sampai hari ni dipanggil pintu Jibril? Baca. Dia ada kena mengenal dengan tajuk yang insya-Allah kita baca pada bulan depan ni. Ada kuliah last bulan depan, lepas tu kita dah nak post lah. Okay, tahu kita akan tengok apa hal dengan cerita pintu Jibril ini. Dia ada kena mengenal dengan rumah yang ada menyimpan gambar, dan juga rumah yang ada anjing di dalamnya. Nah, Allah Allah. Kita tanggung dengan tasbih kafar dan surah al-Ams. salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabarak wa ta'ala sa'adatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdahu wa ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam deena wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma iftah 'alaina futuha al-'arifin warzuqna fahman nabiyyin بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراط المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.